Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd. Tadi telah kita meraja'ah bahwasanya isim mufrad kepada kita ketika rafa' dengan dhamma, ketika nasab dengan fathah, dan ketika jar dengan kasrah. Adapun untuk rafa' dan nasab tidak perlu kita membedakan antara yang munsharif dan ghairu munsharif karena sama. Sedangkan ketika khafad barulah kita harus membedakan antara yang munsharif dan ghairu munsharif. Isim mufrad yang munsharif khafadnya dengan apa? Apa mujahid? Isim mufrad yang munsharif dengan kasrah. Sedangkan isim mufrad ghairu munsharif khafadnya dengan apa? Apa jar'ah? Dengan fathah. Nah, dan tadi telah kita datangkan satu contoh untuk yang munsharif. Ya. Dakhala mujahidun al-masjid. Mujahidun ya, isim mufrad munsharif. Ya. I'rabnya sebagaimana disebutkan tadi. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma li'annahu isim mufrad. Adapun contoh ghairu munsharif ya. Dakhala Imran muta'akhiran. Dakhala Imran mutaakhir yani dakhala masjid. Tadi mujahid masuk, Imran datang terakhir. Ya, yang menjadi contoh ini kata Imran. Kalau ini mujahidun, tapi kalau Imran enggak boleh Imranun. Kenapa? Karena Imran ghairu munsharif, tidak bisa menerima tanwin. Ada tambahan alif dan nun. Tayyib Imran. Ya. Maka Imran berarti i'rabnya bagaimana? Imran hanggar. Sama. Nah, dalam keadaan apa cara mengi'rabnya sama? Imran fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu apa? Ismul mufrad. Nah, perbedaannya cuma ketika keadaan apa? Keadaan apa? Yang berbeda nantinya antara mujahidun yang munsharif dengan Imran yang ghairu munsharif. Dibedakan dalam keadaan khafad. Nah, contohnya salamtu ala mujah apa? Mujah apa berjata? Salamtu ala mujahidin. Tayyib, karena ada ala maka akhirnya harus dikasrah, dikhafad. Salamtu ala mujahidin. Aku mengucapkan salam ya atas mujahid. Kemudian contoh kedua, salam tu ala imrana, ya. Untuk imran tidak boleh imranin, tidak bisa, tapi imrana, ya. Inilah perbedaannya, yaitu ketika dalam keadaan khabar. Karena mujahid munsharif sehingga khabarnya dengan kasrah, sedangkan imran ghairu munsharif. Jadi imran tidak bisa menerima tanwin. Nah, imran kalau dikasih tanwin tidak bisa. Ya. Kamu tidak bisa menerima tanwin. Kenapa? Karena ada tambahan alif dan nun di akhirnya. Tinggal ingat. Ya, kalau ghairu munsharif tanda khabarnya dengan apa wajah? Dengan fathah. Sekarang juga yang perlu kita ketahui berhubungan dengan isim mufrad. Ketika isim mufrad tersebut akhirnya berupa huruf illah. Ketika akhirnya berupa huruf illah, maka tentunya tidak akan nampak perubahan-perubahan padanya yang paling kita. Huruf illah itu apa saja? Sama. Huruf illah apa saja? Alif, ya dan waw. Tiga. Alif, ya dan waw. Nah, ketika suatu isim mufrad akhirnya salah satu dari tiga huruf ini, alif maupun ya ataupun waw, maka dia tidak akan nampak perubahannya. Ya, tidak akan nampak perubahannya secara sempurna. Kita lihat. Tidak ada yang akhirnya huruf illah ya kalian. Musa, hah? Hah? Kalian, saya nyari contoh dari salah seorang di antara kalian. Nah, Ja'a Musa. Saya Musa, akhirnya apa ini? Akhirnya? Akhirnya apa? Hah? Musa, akhirnya alif. Ya, alif yang disebut alif layyinah. Ra'aitu Musa. Salamtu ala Musa. Lihat kata Musa, Musa dan Musa. Ja'a Musa, dia dalam keadaan rafa. Ra'aitu Musa, dia dalam keadaan nasab. Salamtu ala Musa, dia dalam keadaan khafad. Apakah terjadi perubahan pada kata Musa? Terjadi perubahan tidak, Ahmad? Hah? Tidak yang nampak. Yang nampak tidak terjadi perubahan. Tapi pada hakikatnya dia berubah tidak? Pada hakikatnya berubah. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan yang muqaddarah. Perubahan yang ditakdirkan atau dikira-kirakan. Karena kita ketahui isim ya, yaitu Musa ini sesuatu yang mu'rab yang bisa di'rab, bukan sesuatu yang madani. Maka mesti terjadi perubahan dengan perubahan amil yang masuk. Dan amil telah berubah, ja'a, ra'aitu, ala. Maka mesti terjadi perubahan, tapi kok tidak nampak, ya? Karena ada yang menghalangi. Yang menjadikan penghalang nampaknya perubahan pada kata Musa yaitu karena akhirnya berupa huruf illah, yaitu alif. Dan alif ikhwani fillah adalah suatu huruf yang sampai hari kiamat pun tidak akan mampu menerima apa? Tidak akan mampu menerima harokah. Dia senantiasa sukun. Ya, alif tidak akan bisa menerima harokah. Ya, senantiasa sukun. Jadi enggak bisa kemudian ini didhammah, ini dipatah, ini dikasrah, enggak bisa karena memang tidak mampu menerima harokah. Ya, jadi dia meminta udzur untuk ya tidak untuk menerima harokat, berarti saya enggak bisa menerima harokat. Ya. Oleh karena itulah cara mengi'rabnya diingat-ingat Musa. Bagaimana mengi'rabnya? Kemudian fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Ya. Ingat-ingat wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Kenapa dia memqaddarah mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur? Ini satu ilah yang pertama kita sebutkan at-ta'adzur. Yaitu kapan saja suatu kata atau suatu isim akhirnya berupa alif lainah, maka dia tidak akan mungkin bisa menerima harokat, sehingga harokat-harokat i'rabnya tidak nampak. Apa yang menghalangi tidak nampaknya at-ta'adzur? Ini sebab yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila suatu kata akhirnya berupa ya, datangkan isim yang akhirnya ya. Ha? Isa sama dengan Musa alif. Aldi. Yang lainnya. Ha? Ha? Apa? Shay. Dia berharokat. Shay. Tom. Sekarang Musa kita ganti dengan kata qawmi. Karena pengertian isim marfu' apa? Yang akhirnya ya lazimah sebelumnya kasrah. Kalau syai'un syai' apa ini? Ya-nya ini berharokat. Ya. Syai'un. Ya, syai'un berarti tidak memenuhi ya, tidak memenuhi syarat. Ja'al madhi. Ra'aitul qadhi. Nanti akan kita ketahui. Marartu bil qadhi. Tapi kalau ra'aitu, dia bisa nampak ra'aitul qadhi. Lihat, ja'al qadhi. Ra'aitul qadhi. Sallamtu 'alal qadhi. Iya, ikhwani fillah. Ya. Termasuk huruf illah. Ketika dia berada di akhir suatu isim dalam keadaan sukun, kemudian sebelumnya kasrah, yang hal ini disebut dengan isim manqus, maka keadaan i'rabnya seperti ini. Ketika rafa dia tidak bisa nampak. Ja'al qadhi, tidak bisa qadhi. Karena apa? Berat. Karena berat. Ya untuk menerima harokat, ya, dhammah berat. Oleh karena itulah ketika dia merasa ringan untuk menerima harokat, dia menampakkannya. Dan harokat paling ringan adalah harokat fathah dalam bahasa Arab. Oleh karena itulah ketika dalam keadaan nasab, fathahnya pun bisa nampak. Ra'aitul qadiyah. Adapun dalam keadaan kasrah, dia juga berat. Tidak bisa ra'aitul qadhi, berat, terasa. Ya, dalam pengucapan terasa. Bedakan al-qadhiyu, al-qadhiya, al-qadhihi. Ya, paling ringan adalah ketika mengucapkan al-qadhiya. Nah, karena itulah orang Arab ikhwani fillah, ketika dalam keadaan rafa dan dalam keadaan khafat, tidak dinampakkan perubahannya. Sehingga ja'al qadhi, salamtu 'alal qadhi. Namun ketika keadaan fathah nampak ra'aitul qadhiyah. Nah, inilah yang disebut dengan salah satu sebab yang menjadikan i'rabnya muqaddarah, yang disebut dengan astiqal. Astiqal. Berat. Ya. Berarti al-qadhi cara mengi'rabnya bagaimana Imran? Berkan al-qadhi al-aliyah terus mana amin duhuriha, mana amin duhuriha artikel yang menghalangi untuk nampak adalah artikel karena berat. Tapi kalau ra'aitul qadhiya, al-qadhiya berarti apa? Hamzah. I'rabnya. Fathah. Wa'alamatu nasbihi. Fathatun zahiratun. Ala akhirihi li'annahu. Isim mufrad, ya. Ini jelas fathahnya dhahirah. Kalau di sini fathahnya muqaddarah. Ya, muqaddarah ketika keadaan rafa dan ketika keadaan khafad. Yang menyebabkan dia muqaddarah apa? Artikal. Kenapa? Karena ya ikhwan fillah, untuk menerima harokat dhammah dan harokat kasrah ini berat. Sehingga tidak bisa dinampakkan dalam keadaan dua keadaan tersebut. Namun ketika ya keadaan fathah, karena fathah itu harokat yang ringan, maka dia bisa dinampak. Kita masuk pada sebab yang ketiga. Lihat contohnya. Ja'a waladi, ra'aitu waladi, salamtu ala waladi. Telah datang anakku, aku melihat anakku, aku mengucapkan salam atas anakku. Kata waladi ikhwani fillah, dari kata waladun yang diidhofahkan kepada ya mutakallim, sehingga ya, maknanya menjadi anakku. Nah, lihat akhirnya berubah apa? Ya, apa namanya ini? Ya, mutakallim. Nah, kapan saja suatu isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim ikhwani fillah, maka i'rabnya itu menjadi muqaddarah. Tidak bisa nampak. Ja'a tidak kita katakan ja'a waladui. Waladui enggak bisa. Kemudian ra'aitu waladai. Ya. Salamtu ala waladi tidak bisa. Kenapa? Karena ya mutakallim ikhwan fillah mengharuskan huruf sebelumnya itu di kasrah. Sebab ya yang sukun cocoknya harokat sebelumnya apa, baca? Suatu ya yang disukun harokat yang cocok dengannya apa? Ya kasrah. Ya ya yang disukun harokat sebelumnya ya kasrah waladi. Oleh karena itulah semua ya isim ya mufrad yang bergabung atau didofahkan dengan ya mutakalin akhirnya harus di kasrah. Waladi, waladi, waladi. Nah, inilah yang mengakibatkan i'rab tidak bisa nampak. Sehingga cara mengi'rab ja'a waladi, ya ja'a waladi, waladi fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah, ya, dhammah yang ditakdirkan, dikira-kirakan ada di sini. Kenapa dia tidak bisa nampak mana amin duhuriha, ya, ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Mana'a min duhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Ini ingat-ingat. Ya, kapan saja suatu isim diidhofahkan kepada yang mutakallim dari isim mufrad maupun jamak taksir. Ya, dia tidak nampak perubahan-perubahannya. Apa yang menyebabkan dia tidak nampak? Mana amin duhurina menghalangi dari nampaknya perubahan tersebut, ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Karena sibuknya tempat dengan harokat munasabah. Tempat di sini tempat didal, ya kat didal di dalam contoh waladi, tempatnya sudah sibuk penuh dengan harokat yang didatangkan untuk menyesuaikan dengan apa? Dengan ya harokat yang sesuai dengan ya apa? Kasrah. Jadi sudah terisi dengan kasrah, di sini harus kasrah, nggak bisa kemudian diisi harokat yang lain. Ini maknanya. Atau untuk lebih singkatnya, kalau seseorang ingin singkat ya, mana amin duhuriha apa? Lil munasabah, untuk menyesuaikan dengan harokat iya. Paham? Tapi ini yang paling lengkap, yang paling bagus adalah istighalul mahal fi harakatil munasabah. Berarti ada tiga sebab yang menjadikan perubahan pada suatu kata tidak nampak. Yang pertama at-ta'adzur. Kapan itu? Ketika isim akhirnya berubah alif. Kemudian artikel. Ketika isim akhirnya berubah ya dan sebelumnya kasrah. Kemudian yang ketiga al-munasabah. Ketika suatu isim diidhofahkan kepada ya mutakallim, paham? Al-munasabah ini yang ketiga. Diingat-ingat. Ini tempat-tempat di mana suatu kata diirob dengan harokat muqaddarah. Kita lanjutkan pada jamak taksir. Qala hafizahullah ta'ala, thaniyan jam'u taksir, yang kedua jamak taksir. Yang kedua dari apa ini, agar kita nyambung, kedua dari apa? Indah ya Hazir. Sekarang kita sedang membahas apa kok isim mufrad yang pertama, kemudian yang kedua jamak taksir. Isim-isim yang diirab dengan harokat. Al-mu'rabatu bil harokat. Yang pertama kemarin jamak. Yang pertama kemarin apa? Isim mufrad, dan sekarang jamak taksir. Ta'rifu pengertiannya. Dulu secara sekilas kita berikan pengertian jamak taksir yang mudah, yaitu apa? Apa mujahid? Jamak yang tidak beraturan. Nah sekarang akan diberi pengertian yang lebih rinci. Yang intinya sama, cuman di sini kalau seseorang mau menghafal dengan bahasa Arab, maka hafalkanlah apa yang disebutkan di sini. Ta'rifuhu huwa ma dalla 'ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Yaitu suatu kata yang menunjukkan lebih banyak dari dua mudzakkar atau dua mu'annas, bersamaan dengan adanya perubahan pada bentuk mufradnya. Jadi kesimpulannya untuk jamak taksir ifani billah adalah suatu bentuk jamak, ya, yang namanya jamak ya, menunjukkan dua, ya, menunjukkan yang lebih dari dua, menunjukkan yang lebih dari dua, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, untuk taksir khusus di sana, yaitu mesti di sana ada perubahan dari bentuk mufradnya. Ya, nanti akan kita lihat bentuk perubahannya. Hukumnya. Yurfa'u bil dhammah wa yunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Dirafa'kan dengan dhammah dan dinasabkan dengan fathah serta dijarkan dengan kasrah. Berarti kalau kita lihat sama persis hukumnya dengan apa? Dengan isim mufrad. Tinggal-tinggal. Misaluhu rijalun wa kutubun wa zayanibu. Lihat kata rijalun. Ini bentuk jamak dari isim mufrad, yaitu apa? Rajulun. Rajulun jamaknya rijalun. Terjadi padanya perubahan dari bentuk mufradnya dengan apa? Dengan ada tambahan apa? Tambahan alif. Juga terjadi perubahan harokat. Kutubun asalnya apa mufradnya? Kitabun. Terjadi perubahan bentuknya apa? Dikurangi alifnya. Ya, kata kitabun menjadi kutubun. Berarti hilang apa usama? Hilang alifnya. Zayanibu mufradnya apa ini? Usai. Zayanibu mufradnya Zainab. Zainab untuk perempuan. Ya, ketika banyak Zainab maka menjadi Zayanibu. Terjadi perubahan berupa apa? Penambahan dan perubahan harokat. Fahadha nauhu min al-jumu'i taghayyarat fihi suratul mufradi hal al-jam'i an halaha al-asliyah qabla al-jam'i. Maka jenis jamak ini telah terjadi padanya perubahan dari bentuk mufradnya ketika menjadi jamak, ya, dari keadaannya yang asli sebelum jamak. Jadi pada jamak taksir terjadi perubahan ketika dijamakkan berbeda dengan bentuk aslinya ketika sebelum dijamakkan. Fala dalal rijal mufraduhu rajulun. Sebagai contoh, rijal mufradnya adalah rajul. Taghayyara fihi suratu mufradihi bi kasri ra'i wa fathil jimi wa ziyadatil alifi qabla lam. Terjadi perubahan padanya, ya, pada bentuk mufradnya asalnya rajulun, ya, menjadi rijal, berarti dengan mengkasrahkan ra kemudian memfathahkan jim, padahal jim asalnya dhammah kemudian dengan penambahan alif sebelum lam. Jelas ini. Wa min ajri hadha at-taghayyur alladhi yushbihu taqsir asy-syai' ba'da an kana sahihan yusamma hadha an-naw'u min al-jumu'i jam'a taksirin. Dan dikarenakan adanya perubahan ini amanifillah yang menyerupai pecahnya suatu perkara atau hancurnya suatu perkara, ya, setelah keadaan sebelumnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, kemudian menjadi hancur, menjadi pecah. Maka dinamakan jamak jenis ini dengan jamak taksir, jadi kasarah. Ya, terjadi taksir, terjadi ya perubahan, penghancuran pada. Ya, ada tambahan, ada pengurangan, ada harakat yang diubah-ubah dan seterusnya. Wa huwa yu'rabu bil harakat, dan jamak taksir di'rab dengan harakat. Telah kita lewati harakat-harakat i'rabnya. Nahwu qawlihi ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Farijalu jam'u taksirin marfu'un li'annahu mubtada'un wa 'alamatu rabbihim dhamma. Lihat kata ar-rijal. Atau dengan metode i'rab yang telah sering kita contohkan, cara mengi'rab rijal yaitu susunannya ar-rijalu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu rabbihi al-dhammah li'annahu jam'u taksir. Ini lebih mudah. Wa qawlihi ta'ala wa batta minhuma rijalan. Lihat kata rijalan, akhirnya fathah. Farijalan jam'u taksirin mansubun. Rijal adalah jamak taksir yang dinasabkan. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bih, karena dia adalah maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi al-fathah, dan tanda nasabnya dengan fathah. Kalau metode kita susunan yang lebih mudah dan kita samakan saja dalam mengi'rab. Rijalan jadinya bagaimana? Furqan. Mengi'rab rijalan wa 'alamatu. Nah, rijalan maf'ulun bi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathah li'annahu jam'un taksir. Wa qawlihi ta'ala wa lirrijali 'alayhinna darajah. Kata lirrijal, arrijal kemasukan lam yang merupakan huruf jar. Farrijali jam'u taksirin majrur. Ya, kata arrijal dia jamak taksir yang dijarkan. Kenapa? Li'annahu subiqa bi harfi jar, karena didahului dengan huruf jar. Wa 'alamatu jarrihi al-kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Ada pun cara mengi'rab yang biasa kita lakukan, bagaimana susunannya? Siapa yang bisa? Endah-endah. Nah, ismun majrurun billam wa 'alamatu jarrihi al-kasrah li'annahu jam'un taksir. Baik, li'annahu jam'un taksir. Demikian. Dan yang dicontohkan di sini baru jamak taksir yang munsharif. Dan sama pembahasannya, ikhwanillah, persis dengan pembahasan isim mufrad. Tayyib, yang ghairu munsharif ketika khafat dibedakan. Nah, ketika khafat ghairu munsharif tandanya dengan apa? Jamak taksir ketika khafat tandanya dengan kasrah apabila munsharif, apabila ghairu munsharif dengan fathah. Tayyib, diingat-ingat. Dan di sini ada tamrin, kalian kerjakan. Tayyib, PR-nya ini. Tayyib, dikerjakan. Untuk pertanyaan pertama diminta untuk mengeluarkan jamak taksir dari ayat-ayat tersebut, kemudian menyebutkan mufradnya. Jamak taksirnya mana, kemudian mufradnya apa? Adapun tugas yang kedua, diminta untuk meletakkan tanda centang di depan kata yang merupakan jamak taksir dan tanda silang pada kata-kata yang bukan jamak taksir dengan menyebutkan sebabnya kenapa dia bukan jamak taksir. Kemudian yang ketiga, diminta untuk mengi'rab kalimat, ya, wa takhirrul jibalu wa tahirul jibal. Baik, ini dikerjakan ya. Dan untuk i'rab, karena kita baru mengi'rab isim, belum mengi'rab fi'il ya. Nah, kedua-duanya sudah ya, wa tahirul jibal, jadi kedua-duanya baik fi'il maupun isim di i'rab ya, dikerjakan. Insyaallah taala kita lihat pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdihi.